Siapa itu yang lewat? Mata bulat pakai sifat, pakai tudung dan selendang. Duh aduh sayang, kiranya Siti Syarifah, putri sulung pakai nikah, rumahnya di Gang Mas Habib. Manis ya manis, ya Syarifah, ya Syarifah, mari sini ya Habibi. Mau kulus ane kasih, asal ente cinta are. Ya Syarifah, ya Syarifah, besok sore kita nikah, bulan madu ke Sahara, naik unta beli kurma. Ya Syarifah, ya Syarifah, mari sini ya Habibi. Mau tulus aneh kasih, asal ente cinta aneh. Ya Syarifah, ya Syarifah, besok sore kita nikah, bulan madu ke Sahara, naik unta beli kurma. Sharifah!